أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil ahkam. Kita masih melanjutkan an-na'ur rabi' dari min ayatis shalah, terkait dengan wajibatus shalah. Kemarin kita sudah membaca al-ayatul ula ila tasi'ah. Sekarang kita masuk al-ayatul asirah ila rabi'ah asyarah, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membawakan surat Al-A'la ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Qala Allahu ta'ala Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih nazzihu amma la yaliku. Sucikan, ini sucikan Allah, amma dari apa-apa yang la yaliku, tidak pantas, tidak pantas buat Allah. Sucikan Allah dari segala yang tidak layak untuk Allah. Sabbihisma rabbika ay jami'u asma'ihi, seluruh nama-namanya. Fala tusbitu laha ma'nan la yaliku bimusammaha, dan tidak menetapkan untuk nama-nama Allah makna yang tidak layak dengan yang dinamakan. Tidak memberikan nama-nama yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatanzihul isma tanzihul musamma. Membersihkan nama itu membersihkan yang dinamai. Jika kita membersihkan nama-nama Allah, berarti kita membersihkan Allah, mensucikan Allah. Sabbih isma rabbika al-a'la sifatun li rabb. Al-a'la itu sifat untuk Rabb. Aidul uluwil mutlak fi dhatihi wa sifatihi, yakni yang memiliki ketinggian mutlak dalam zatnya dan dalam sifatnya. Naam. Itu makna sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Sucikan nama-nama Allah dari yang tidak pantas untuk Allah. Zat yang maha tinggi. Tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mana Allah alladzi khalaqa aujadal khaliqata bitaqdirin muhkamin. Khalaqa itu maknanya aujada, mengadakan makhluk dengan takdir yang muhkam, yang kokoh. Yang mana Allah itu Rabb kamu itu, yang maha tinggi itu, dialah yang menciptakan makhluk. Fasawwa fa'akmala khalqahu, dan menyempurnakan ciptaannya. Itu makna fasawwa. Allah menciptakan makhluknya dan Allah menyempurnakan ciptaannya. Walladhi qaddara wa fahada, dan dialah Allah yang qaddara, ja'ala li kulli syai'in takdiran munasiban. Allah adalah yang menjadikan segala sesuatu takdiran, ada ukurannya yang sesuai. Al-qadha bima arada fil azal, atau menetapkan dengan apa-apa yang Allah kehendaki fil azal, untuk masa-masa yang akan datang. Naam. Alladhi qaddara fahada dalla kullu makhluk, dalla kullu makhlukin lima yuslihuhu aw lima qaddara lahu. Fahada menunjukkan kulla, ya, bukan kullu. Menunjukkan ini Allah yang menunjuki, memberikan hidayah kepada semua makhluk untuk apa-apa yang yuslihuhu, yang bagus untuknya, aw lima qaddara lahu, atau untuk apa-apa yang ditakdirkan untuknya. Naam. Walladhi akhrajal mar'a, dialah Rabbmu yang maha tinggi, yang akhraja, ubriza minal ard, yang menampakkan, memunculkan dari tanah. Al mar'a, makna al mar'a ay nabatul mar'a, tumbuh-tumbuhan al mar'a. Wal mar'a, makna al mar'a makanu ra'il ba'im, tempat untuk mengembala ternak. Itu namanya mar'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat penggembalaan hewan-hewan ternak. Faja'alahu husaan ahwa, maka Allah menjadikan dia, fasayyarahu, makna ja'ala, menjadikan. Menjadikan apa? Dhamir di sini kembali ke an-nabat ba'da khudratih. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan setelah tumbuh-tumbuhan itu berwarna hijau, ahwa, ya, husaan, hasyiman, balian, menjadi kering. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang asalnya menghijau, Allah jadikan mengering, balian, balian itu hancur. Ahwa aswada, menghitam. Naam. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Ayat ini, atau ayat-ayat ini dan surat ini sering kita baca, sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita menghafalkannya. Tapi kadang-kadang kita belum ngerti maknanya. Belum mengerti maknanya. Surat-surat yang biasa kita dengar, surat-surat yang bisa kita baca di surat-surat kita, surat-surat pendek di juz 30, maaf. Itu mestinya kita berupaya untuk paling tidak mengerti artinya dan mengerti maknanya. Surat-surat yang sering kita dengar, di antaranya ini. Naam. Beliau bawakan ini terkait dengan sholat. Sebagaimana ayat-ayat yang kemarin, di sini sama sekali Allah tidak menyinggung tentang masalah sholat. Di dalam surat ini Allah menunjukkan apa-apa yang Allah perbuat. Khalaqa Allah al-Khaliq, maha pencipta, menciptakan makhluknya. Alladhi khalaqa, walladhi qaddara, na'am, fahada, Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Itu semua perbuatan-perbuatan Allah, fi'lullah. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan itu mengering, itu Allah. Naam. Dan di sini juga Allah menyebutkan Allah itu kedudukannya tinggi. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lihat al-ma'na al-ijmali. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Al-ma'na al-ijmali. Ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wa sallam an yusabbiha asma'a rabbihi al-a'la, untuk mensucikan nama-nama Rabbnya yang maha tinggi. An kulli ma la yaliku an dari seluruh lilinnya, dari seluruh apa-apa yang tidak patut, tidak layak untuk Allah. Bitilkal asma' husna, dengan nama-nama yang baik. Wa yasifu nafsahu ta'ala bil ulu al mutlaq. Allah sifati dirinya dengan ketinggian yang mutlak ala jami'il khalqi, atas seluruh makhluk. Allah punya sifat ulu, ya. Allah punya sifat tinggi. Nah, zatnya dari seluruh makhluk. Wa bi annahu al-khaliq, dan Allah itu al-khaliq, maha pencipta. Alladzi akmala khalqahu wa atqanahu, yang telah menyempurnakan ciptaannya dan yang telah mengokohkan ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya. Wal muqaddiru, dan Allah itu yang mentakdirkan. Nuzama ma khalaqa, aturan apa-apa yang Allah ciptakan. Faja'ala likulli syai'in takdiran munasiban, maka Allah menjadikan seluruh segala sesuatu itu takdiran munasiban, ada kadar yang sesuai. Ada kadar yang sesuai. Nah, ini biasanya Ibnu Qayyim berbicara tentang keajaiban ciptaan Allah. Ini banyak Ibnu Qayyim menulis berbicara tentang itu. Nah, tapi kadang kita tidak tahu karena kurangnya kita membaca kitab-kitab ulama salaf. Kita lebih mengenal, kita takjub dengan apa yang dibawakan oleh Harun Yahya misalnya. Keajaiban makhluk Allah, ya, dengan videonya plus diiringi dengan musiknya. Padahal itu dibahas oleh Ibnu Qayyim. Nah, yang kita kurang begitu banyak untuk membaca kitab-kitab beliau. Beberapa tahun yang lalu, lebih duluan, ya, jauh sebelum Harun Yahya saya membahas itu, Ibnu Qayyim sudah membahasnya. Keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluknya dan Allah sudah tentukan kadarnya yang sesuai. Naam. Wa qada bidzalika fil azal. Allah tetapkan itu di azal untuk sesuatu yang azali. Baik. Wa hada kullu makhluqin lima yuslihuhu, dan Allah tunjukkan kepada setiap makhluk untuk apa-apa yang yuslihuhu, yang sesuai, yang cocok, yang menjadikan maslah kebaikan untuk makhluk. Wa ma qaddirullah, dan apa-apa yang ditakdirkan untuknya. Wa bi annahu alladhi akhraja al-mar'ah, dan Allah lah yang mengeluarkan al-mar'ah, tempat penggembalaan. Alladhi ta'isu bihi al-ba'im, yang mana hidup dengannya hewan-hewan ternak. Fa bainama huwa muhdharrun nadhirun, tatkala tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat penggembalaan hewan itu muhdharrun, menghijau, Nadhirun indah, indah dipandang mata karena menghijau, subur. Naam. Jalahu hasyiman. Lalu Allah menjadikan tumbuhan itu hasyiman, balian, mengering dan hancur. Aswada, menghitam. Kama sil hayati dunia, seperti kehidupan dunia. Bainama hiya zahiyah nadiratun, tatkala kehidupan dunia itu taib zahiyah, bersinar, nadirah, hijau, ya, seger dipandang. Naam, indah dilihat. Idza biha zailah mudbirah, tiba-tiba dunia itu menghilang dan pergi. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah, itulah kehidupan dunia. Tatkala tergoda seorang masuk di dalamnya, tiba-tiba menghilang dunia itu. Ikhwan fi din azni wa azakumullah, sekali lagi di al-makna al-ijmali ini kita belum tahu apa kaitannya ayat-ayat ini dengan sholat. Sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya kita baca. Di sini Allah menyebutkan tentang kedudukan Allah itu maha tinggi. Allah itu pencipta. Allah itu yang memberikan hidayah. Allah itu yang menumbuhkan tanam-tanaman. Naam. Tidak ada kaitannya dengan permasalahan sholat. Dan ini akan kita ketahui tatkala kita membaca apa sih faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Qala ma yustafadu minal ayat. Apa-apa yang bisa kita ambil dari faedah dari ayat-ayat ini. Yang pertama, wujubu tasbih ismara ta'ala al-a'la. Wajibnya mensucikan nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakuna dzalika fi sujud, untuk itu dijalankan di dalam sujud, mensucikan Allah, ya. Subhana rabbiyal a'la, membaca itu mensucikan Allah yang maha tinggi, dibaca di dalam sujudnya. Wa hadza mahal istishhad bil ayat. Inilah kenapa ayat-ayat ini dimasukkan dalam bab atau ayatis shalah. Karena ada perintah untuk mensucikan Allah yang maha tinggi. Nah. Baik, dan itu menunjukkan, ya, membaca zikir tatkala sujud subhan rabbiyal a'la itu hukumnya wajib. Tatkala seorang lupa tidak membacanya, maka dia harus menjalankan sujud sahwi. Nah, tatkala dia sengaja tidak membacanya, maka tidak sah sholatnya. Zikir tatkala sujud, dan kemudian kita sebutkan tatkala rukuk, itu termasuk kewajiban-kewajiban sholat. Isbatu uluwillahi ta'ala fi dzatihi wa sifatihi. Menetapkan ketinggian Allah pada zatnya dan sifatnya. Allah itu maha tinggi, tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Naam. Allah istiwa di atas arsy-Nya yang maha tinggi. Baik. Yang ketiga, infiradullahi ta'ala bil khalqi. Allah itu bersendirian, esa dalam penciptaan. Wa itqanuhu lima khalaqa. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala taib di dalam menciptakan makhluk-makhluknya itu sempurna. Naam. Wa itqanu lima khalaqa. Allah sempurnakan apa-apa yang Allah ciptakan. Yang keempat, Isbatu ilmillahi wa qudratihi fi hikmatih. Menetapkan ilmu Allah dan kudrahnya Allah dan hikmahnya Allah. It la yatimul khalqu wal itqan illa bidzalika. Karena tidak sempurna makhluk kecuali dengan hal itu, dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan kudrah Allah dan dengan hikmahnya Allah. Yang kelima, isbatu qada'illahi wa qadarih. Menetapkan qada dan qadar Allah. Yang keenam, isbatu rahmatillahi ta'ala bihidayati. Menetapkan rahmat Allah dengan memberikan hidayah kulla makhlukin, seluruh makhluk, lima yuslihuhu, untuk apa-apa yang baik, cocok untuknya. Hidayah ini maksudnya petunjuk, ya, diarahkan untuk apa-apa yang membuat bagus makhluk itu. Yang ketujuh, isbatu qudratillahi wa rahmatihi, menetapkan kekuasaan dan rahmat Allah bi ikhrajil mara'i lil bahaim. Tatkala Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan di tempat pengembalaan binatang itu, lil bahaim, untuk hewan-hewan ternak. Wa ikhraju li tu'amil adamiyyin. Dan Allah keluarkan untuk makanan manusia. Ablaku rahmatin, itu yang paling jelas rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, binatang-binatang disediakan makanan oleh Allah. Manusia juga disediakan makanan oleh Allah. Ini termasuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedelapan, anna ma'ala dunya ila zawali wal itmihlali. Bahwasanya akhir dari dunia ini adalah hilang dan lenyap dunia. Allah gambarkan di sini tumbuh-tumbuhan yang menghijau, mengering, menghitam, kemudian hancur dan hilang. Qala fa'idah khalasatu ma dallat ali hadhil ayatul karimah. Ringkasan apa-apa yang menunjukkan atasnya ayat-ayat yang mulia ini. Al-arba asrata min wajibatis shalah. Naam. Ma yali. Qaulu subhana rabbil rabbil azim fir ruku. Ucapan subhana rabbil azim fir ruku itu termasuk wajibatus shalah. Qaulu subhana rabbil ala fi sujud. Ini juga baik wajibatus shalah. Baik. Jadi ikhwani fi din azni wa azakumullah. Ayat-ayat tafsir ayatul ahkam ini ya tidak membahas seluruh secara lengkap ahkam dalam ibadah. Misalnya kita tatkala berbicara tentang rukun, tatkala berbicara tentang wajib, tatkala berbicara tentang syarat-syarat sholat, di sini tidak dijelentrehkan lengkap sebagaimana kalau kita membaca kitab-kitab fikih. Di sini hanya diberikan contoh dua. Dan wajibatul sholat bukan hanya ini. Nah, kemarin yang kita sebutkan tahiyat awal itu termasuk wajibatus sunnah. Sehingga saling melengkapi, tidak bisa seorang itu beragama dan menjalankan agamanya hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Qur'aniyun ya. Baik. Sebagiannya beberapa kelompok-kelompok dakwah yang mereka-mereka hanya mau berpegang dengan Al-Quran dan mengenyampingkan hadis, tidak akan bisa. Banyak keterangan-keterangan ayat itu di dalam hadis. Naam. Dan terlalu ringkas di dalam Al-Quran yang kemudian dijabarkan, diterangkan di dalam As-Sunnah oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyatakan wa ma atakumur rasul faquduhu. Apa-apa yang rasul datang kepada kalian maka ambillah. Itu maknanya pelajari as-sunnah. Ya, pelajari as-sunnah. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Untuk naam penjelasan lebih rinci seluruh wajibatus sholah, seluruh arkanus sholah, itu dalam kutubul fikih pelajarannya, tapi bukan dalam kitab-kitab tafsir. Qala rahimahullah an-naw'ul khamis. Kita masuk di bagian yang keempat. Apa ini? Kata beliau an-naw'ul khamis bagian yang kelima. An-naw'ul khamis ay min ayati shalah mudhu'u sunanus shalah. Di bagian yang kelima ini dari ayat-ayat salat, temanya adalah sunnah-sunnah salat. Di dalam salat mana yang dihukumi termasuk sunnah-sunnah hukumnya. Setelah tadi wajib-wajibnya, baik, sekarang apa sunnah-sunnah di dalam sholat? Al-ayatul ula ilal hadiyah asarah. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Beliau membawakan surat Al-Mu'minun. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Baik. Qala Allahu ta'ala qad aflahal mu'minun. Qad harfu tahqiqin wa tawqidin. Ini huruf untuk menguatkan, ya. Sebagai penegas kalau diartikan sungguh-sungguh. Nah. Baik, kalau dalam pelajaran nahwu qad itu banyak maknanya, ya. Baik, tidak semuanya diartikan sungguh-sungguh, ya. Baik. Qad aflaha. Aflaha sabaqa makna al-falah. Telah lewat makna al-falah. Ya, sudah sering diulang-ulangi. Seseorang menyatakan baik mendapatkan keberuntungan itu tatkala bagaimana? Tatkala dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindar apa yang dia tidak senang. Itu namanya dia mendapatkan keberuntungan. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Apa yang dia inginkan tercapai. Apa yang dia enggak pengin terkena itu dia terhindarkan. Ini sudah tidak ada lagi apa yang dia inginkan, seluruhnya didapat, yang dibenci dia terhindar darinya. Maka dia disebut orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Baik, siapa yang beruntung? Al-mu'minun. Al-mu'minun sabaqa ma'nal iman. Telah lewat makna keimanan. Naam, qad aflahal mu'minun. Telah sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Naam. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang beriman itu siapa. Inilah yang kadang disebutkan ayat Quran itu ditafsirkan dengan Quran. Orang-orang beriman itu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang mereka itu alladzina hum sifatun lil mu'minin. Ini sifat yang untuk orang-orang beriman. Wa kadzalika ma ba'da, demikian pula apa-apa yang setelahnya. Sifatun ma'tufah bil wawi, sifat yang dikaitkan dengan wawu. Sifat yang pertama, mereka-mereka yang di dalam salatnya khasiun. Khasiun khadiun bi qulubihim sakinuna bi jawarihim. Hati-hati mereka itu khudu, tenang, tunduk, dan sakinun tenang anggota badan mereka. Itu namanya khusyuk. Khusyuk hatinya, khusyuk badannya. Nah, badannya tidak gerak-gerak, tenang badannya, dan hatinya tunduk. Itu yang namanya khusyuk. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beruntung. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Sifat yang kedua. Dan orang-orang yang mereka itu anil laghwi ma la fa'idata fi min qaulin aw fi'lin, itu mana laghwi? Apa-apa yang tidak ada faedahnya padanya dari ucapan maupun perbuatan. Sesuatu yang enggak ada faedahnya itu disebut laghwun, sia-sia. Bisa berupa ucapan yang enggak ada gunanya, bisa berupa perbuatan yang enggak ada gunanya. Dan orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mu'ridun. Mu'ridun sadun. Menghalangi, fala yuqbiluna ilaih, tidak menghadap kepadanya, wala yaltafitun, tidak menoleh kepadanya. Tidak menghadap ke sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, bahkan tidak menoleh sekalipun. Enggak peduli dengan ucapan, perbuatan, kelakuan yang tidak ada manfaatnya. Ini sifatnya na'am, orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mereka zakat lima tazku bihi nufusuhum wa'maluhum wa minnu zakatul mal. Zakat maknanya karena yang mensucikan dengannya jiwa-jiwa mereka dan amalan-amalan mereka, di antaranya zakatul mal. Fa'ilun ay muqiun, orang-orang yang menjalankan zakat. Baik, itu sifatnya mukminun, orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka itu untuk kemaluan-kemaluan mereka jambu farjin. Wa wal mawdi'ul ma'ruf minal aurah, itu tempat yang diketahui termasuk aurat. Orang-orang yang terhadap kemaluan-kemaluan mereka hafizun, harisun, hamun, maknanya menjaga. Antubasira, untuk tidak disentuh. Autamdura, untuk tidak dilihat. Orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada na'am istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka tidak tercela. Kita lihat azwajihim jamu zaujin wa hiya ma tamma 'aqdun nikah 'alaiha 'alal wajhi sahih. Makna istri-istri mereka, azwatu jamak dari zauj, yaitu apa-apa yang telah sempurna akad nikahnya atasnya, 'alal wajhi sahih, dengan jalan yang benar yang sahih. Naam, zauj itu maknanya pasangan. Baik, ala azwajihim, istri itu juga zauj, pasangan. Ma malakat aymanuhum, ma malaku minil ima, apa-apa yang dimiliki dari budak-budak. Wa abbara bil yamin, maka diungkapkan baik dengan yamin. Lianna alatul ahdi wal iqa, karena itu alat untuk mengambil dan memberikan. Naam. Ghairu malumin, ghairu maktubin alaihim, tidak dicela atas mereka. Lihilin dalik, alam karena halal untuk mereka. Ya. Orang-orang yang tidak menjaga kemaluan-kemaluannya kepada istri-istrinya dan budak-budaknya, tidak apa-apa, karena mereka halal. Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang ibtagha, barang siapa yang mencari, faman talaba, waman syarti, waman talaba. Maka barang siapa yang ibtagha, mana ibtagha talaba. Barang siapa yang mencari wara'a dzalika khilafa dzalikal mazkur, yang selain apa yang disebutkan, minal azwat wa milkil yamin, dari istri-istri dan juga budak-budak, yang dihalalkan bagi seorang laki-laki adalah menggauli istrinya dan menggauli budaknya. Maka barang siapa yang mencari selain keduanya, tidak menjaga auratnya kepada selain keduanya, maka faulaika humul adun, maka mereka itu hum. Taib dhamir faslin yufidul ikhtisas. Namanya dhamir fasal, pemisah yang berfaedah untuk pengkhususan. Maka mereka itu al-adun, al-mutazawizun li-hududillah, orang-orang yang melampaui batas untuk batasan-batasan Allah. Jika ada yang mencari selain istri-istrinya dan juga budak-budaknya, maka itulah orang-orang yang telah melampaui batas. Walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, jamu amanah, jamak dari amanah, wa ya ma utumuni alaihi, apa-apa yang mereka itu utuminu, yang diamanai atasnya, min nafsin, dari jiwa, au malin atau harta, au hakin atau hak. Seseorang yang dikasih amanah, yang diamanahkan bisa berupa nafsun. Nafsun itu bisa manusia untuk disuruh jaga, atau binatang suruh jaga, atau diserai harta untuk menjaganya, atau hak. Nah, itu namanya amanah. Orang-orang yang mereka untuk amanah mereka, wa ahdihim, ahdim iltizamim li ghairim, ya, kewajiban untuk selainnya, ini perjanjian. Ahdim ini maknanya perjanjian. Orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjiannya, ra'un muhtamun, muraqibun, hafizun, makna ra'un perhatian dan menjaga. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beruntung. Naam. Orang-orang yang senantiasa perhatian dan menjaga amanah yang diamanahkan kepadanya dan juga perjanjian yang dijalankannya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang baik atas sholat-sholat mereka, yuhafidun, yuwadibun, mal'itqan, yang rutin mereka jalankan dengan mutqin, dengan sempurna. Ulaika humul warisun, mereka lah orang-orang yang warisun. Disebutkan di sini, ulaika hum al-musar ilai al-mu'minun. Ini diisyaratkan kepada orang-orang beriman. Al-muttasibu dan ma'adukira, orang-orang yang disifati dengan apa-apa yang tadi telah disebutkan. Wahum domiru faslin yufidul ikhtisas. Hum ini domir fasal, pemisah yang diambil, bisa diambil faedah pengkhususan. Al-warisun al-ahidun, orang-orang yang mengambil, lima yan amu nabi, apa-apa yang mereka menikmati dengannya, ahban mustaqirron, pengambilan yang menetap, ka'ahdil waris lil miras, sebagaimana orang ahli waris itu mengambil dari orang yang mewarisi. Itu mananya? Baik. Orang-orang yang ulaika umul warisun, mereka lah orang-orang mewarisi. Mewarisi maknanya tetap mendapatkan apa yang didapatkannya. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi al-firdaus, baik ahlal jannah, surga yang paling tinggi. Waqad ja'a fil hadis sahih annahu a'dal jannah awasatal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Surga firdaus adalah surga yang paling tinggi, a'dal jannah, surga yang paling tinggi. Wa wasatal jannah, dan surga yang wasat ini yang paling bagus ya. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga nah firdaus ini arsnya ar-rahman, arsnya Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, jika kalian meminta surga, mintalah surga al-firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Nah, khalidun makithun la yakhrujuna abadan. Mereka tinggal dan tidak keluar selamanya. Itulah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Tadi disebutkan makna mewarisi, mengambil untuk kenikmatan ahdan mustaqirran, pengambilan yang menetap, enggak akan pernah dicabut. Enggak akan pernah diminta apa yang telah dia dapatkan. Itu makna waris, mewarisi. Maka orang-orang ini, orang-orang yang tadi disebutkan sifat-sifatnya, itu mereka balasan bagi mereka mewarisi surga firdaus, mendapatkan surga yang paling baik, surga yang paling tinggi, dan mereka tidak akan pernah keluar darinya. Na'am. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Mereka-mereka ini tadi disebutkan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Mereka-mereka ini orang-orang yang tidak menjalankan perkara-perkara yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Bahkan tidak menoleh sedikit pun. Orang-orang yang menjalankan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istrinya dan budak-budaknya. 6. Orang-orang yang senantiasa menjaga amanah yang diamanahkan kepadanya, menjaga perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. 6. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholat mereka, maka merekalah yang akan mendapatkan surga firdaus. Dan Allah menutupnya, nam hum fiha khalidun, dan mereka itu fiha, di dalam surga firdaus itu, khalidun, kekal di dalamnya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Apa kaitannya ayat ini dengan sholat? Kalau kita lihat langsung, kita bisa melihat di sini Allah menyebutkan di sini dua kali tentang masalah sholat. Di ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ini permasalahan sholat. Juga Allah sebutkan di ayat yang ke-9, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidzun. Allah sebutkan tentang masalah sholat. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Baik. Kita baca sejenak al-makna al-ijmalinya. Qala yu'aqidullahu ta'ala falahal mu'minin. Allah menekankan keberuntungan orang-orang yang beriman. Al-muttasifina, orang-orang yang disifati bihadis sifatil hamidah, dengan sifat-sifat yang mulia ini, terpuji, hamidah, terpuji. Wahia al-iman yang pertama. Wal khusyuk fi shalah. Naam, khusyuk di dalam salat. Wa hifdhu awqatihim bil i'rad an kulli ma la fa'idata fi. Menjaga waktu-waktu mereka dengan cara apa? Dengan cara berpaling dari segala apa yang tidak ada manfaatnya padanya. Wa tazkiyatu nufusihim wa amalihim, orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka dan amalan-amalan mereka. Wa hifdhi furujihim, dan yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, min siwa zauja wal mamlukah, selain dari istri dan budak. Wa mura'atul amanat wal uhud, dan memperhatikan amanah dan janji-janji. Wal muhafadhah ala shalawat, dan menjaga sholat. Ini sifat-sifat orang yang beruntung. Baik. Allah beliau sebutkan di sini yang pertama al-iman. Ternyata iman dimasukkan dalam sini. Iman, khusyuk dalam sholat, menjaga waktu, nah, mensucikan jiwa dan amalan, menjaga kemaluan, menjaga amanah dan janji-janji, menjaga sholatnya. Wa yubayyinu dzalikal falah, dan Allah menjelaskan keberuntungan itu bi anau irsul firdaus, bahwasanya itu akan mewarisi firdaus wal khulud fiha, dan akan kekal di dalamnya. Wa yubayyinu fi guzuri dzalika anna man ibtagha farjan siwa farji zaujihi wa mamluki fa huwa mu'tadin dzalimin. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan di tengah-tengahnya di situ di ayat ini, nam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mencari farjan, kemaluan siwa farja zaujihi, selain kemaluan istrinya, wa mamlukatih, dan juga selain kemaluan budaknya, bahwa mu'tadin zalim, maka dia itu orang yang melampaui batas dan orang yang zalim. Baik. Ini ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Di al-makna al-ijmali insyaallah faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, dan juga di sini nanti akan kita tahu apa kaitan ayat ini dibawakan dalam min ayat di sholah, akan kita lihat nanti dalam ma yustafadu minal ayah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.